Mitra bisnis Indonesia bisa dibilang saat ini sedang dilanda pesimisme setelah ada banyak tekanan yang harus dihadapi. Kinerja perekonomian nasional yang masih tertekan dengan sejumlah indikator ekonomi dalam tren negatif, baik di sektor real maupun keuangan dan pasar modal. Masyarakat secara umum pun mempertanyakan keberadaan pemerintah saat makin banyaknya tekanan yang harus dihadapi, baik dari dalam negeri maupun global. Menghadapi tekanan ekonomi, terutama penguatan dolar Amerika yang membuat rupiah makin tergerus, tentu bukanlah hal mudah buat pemerintahan Jokowi JK. Lalu apa yang bisa dilakukan presiden kita untuk membangun optimisme baru di negeri ini? Baik mitra bisnis, untuk berbincang lebih jauh tentang hal ini, kita telah terhubung dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Pak Cu, publik dan juga banyak pengamat seringkali mengkritisi sikap presiden kita dalam berbagai kesempatan, terutama ketika negeri ini sedang dilanda banyak tekanan seperti saat ini. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Kalau saya boleh beri saran pada Jokowi ya, Anda pernah melihat film The Iron Lady tentang Mrs. Thatcher ya. Nah, Jokowi harus belajar dari Mrs. Thatcher ya. Bagaimana dia harus mau menerima saran-saran dari orang dekat sekelilingnya untuk berlatih tampil di depan publik. Jadi Mrs. Thatcher yang begitu pinter itu pun berlatih, dia ada trainernya. Kalau ngadepi parlemen begini, ngadepi mass media begini, kalau lagi ini harus begini, pakaiannya harus begini dan sebagainya itu. Nah, dia harus manut gitu. Dia harus manut pada ahli-ahli ini ya. Tidak harus manut seluruhnya, dia juga punya pendapat. Tapi jangan kemudian, mohon maaf, kebiasaan-kebiasaan Jokowi yang dianggap negatif oleh publik itu tetap dijalankan. Misalnya kan Rapopo itu tidak benar ya. Tidak bisa, presiden kok Rapopo ya. Presiden harus sopo-opo kan gitu. Jadi presiden harus berpikir serius kalau negerinya ini lagi pada tekanan-tekanan ekonomi yang berat begini ya. Jadi jangan sampai ekspresi dia tentang Rapopo ini terbawa-bawa ketika kondisi Indonesia seperti ini. Jadi sebetulnya apa yang perlu dibenahi sekarang ini, Pak? Jokowi harus punya tim dia percaya yang dia anut untuk bagaimana dia kalau harus pidato, harus baca dan sebagainya. Misalnya kalau baca, kalau memang harus pakai kacamata, pakai kacamata. Contohnya begitu. Jadi jangan kemudian dia bukan lagi orang biasa, dia Presiden Republik Indonesia, di mana tidak hanya ucapannya, tidak hanya statementnya, tidak hanya keputusannya, body language-nya saja bisa ditangkap oleh masyarakat bangsa termasuk para pengusaha itu dengan persepsi yang salah kalau memang tidak tepat membawakannya gitu. Selain presiden kita harus punya tim, ada mungkin kritisi membangun lagi dari Bapak untuk presiden kita agar ke depan bisa menjadi lebih baik, Pak? Saya lihat banyak ya, kadang-kadang ya mohon maaf ya, ketika kemarin pakai pakaian tentara gitu ya, itu mestinya nggak usah lah ya, gitu. Dia sebagai orang yang sudah pakai pakaian apa yang dia tampil dengan paling baik. Kalau dia tampil dengan paling baik pakai pakaian batik ya. Tidak usah kemudian tiru-tiru Bung Karno ya. Bung Karno itu kan selalu pakai pakaian militer tapi pakai peci kan ya. Lihat Bung Karno kan. Bung Karno itu pakai jenderal bintang 5 tapi dia pakai peci. Tapi itu cocok untuk itu. Tapi Jokowi mungkin tidak kan, karena kebetulan dia orangnya terlalu kurus untuk berpakaian militer. Tampillah dengan penampilan yang paling cocok gitu ya. Menunjukkan bahwa dia seorang yang prasojo, yang lugu tapi yang cukup bijak dan lumayan cerdas kan begitu. Jangan kemudian kelihatan aneh. Apa yang disarankan oleh orang-orang dekatnya tentang bagaimana harus tampil, bagaimana tentang harus bicara, tentang nyusun tekanan kata, ya intonasi kalimat dan sebagainya itu ya ikuti. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi, saya Eva Yolanda.